Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, bah, zaman kok mendelengi kula mawon, apa? Sinten sing ngrasani kula kok kiai ini gondrong mau sapa? Iya. Loh, lha pundi, Gus? Oke, oke, oke. Monggo, Gus. Ini berangkat teng Korea kula. Lho aja wong, ngoten to kok wong. Niki maknane napa? Kula ajeng cerita. Sing mulutan niku ternyata ora wong Demak tok ngoten. Tong pundi-pundi ngoten iki wayah mulutan. Pundi-pundi pokoke. Niki usume mulutan niki, ulan mulut niki. Sampai kula niku hafal. Apal gayane wong mulutan. Ternyata wong mulutan niku mboten padha. Gayane niku seje-seje. Sing seru niku gaya Sulawesi. Sulawesi niku nek mulutan niku terope ngeten niki eneng hiasane. Digantungi ringso. Soklin. Enten gantungan sanyo, terus TV lah tengah jengan panggung ngeten niki enten debok, ngertos deboke debok ngeten niki lah tiang-tiang niku betul anu sapu sodo niku lah mangke dincepke teng ngriku sedaya ternyata sodone niku isine gendera lah genderane niku dhuwit. Duit itu gede loh, panganan kata permen, roti, gila. Ular itu terus rampok ngaos ini pun dungo. Ular mulai dungo ini ku, uang ini ku kaya itu orang khusyuk. Tolah, toleh itu ini pun ajeng dungo ini. Begitu kula muni wal kata ini ku. Ajeng wal, alhamdulillah muni wal kata ini. Bur kata ini ku ispun pene anterop nyuyuk rinso ana sing dikuk TV ana wong niku gratis sedaya niku. Nah Kalimantanan nggih modele ngoten niku, tapi mboten ngalahno mulutane wong Jogja. Nek mulutane wong Jogja niku sak Indonesia ora iso ana sing iso ngalahno. Soale napa? Rong wulan berturut-turut pasar malam enten tongedan enten dangdutane barang mulutane wong Jogja. Bar ngoten niku dandang sewu niku digawe masak. Sak dandang isine sekilo setengah. Sekilo setengah sego dimasak setunggal dandang jumlahe sewu. Begitu dadi tumpeng gedene sak masjid ngoten niku. Dipikul tiang satu terus dungani nah buku itu ditungani langsung royoan ana sing oleh sego sekepel ana sing oleh napa beto wangsul mangke teng omah kok anake rupayu rabi pakani sego niku nggih diberkat jarane niku nggih sawah kok mboten anu mboten patek subur dipendemi berkat niku wau. Lah berkat niku sing paling larang teng mriku ndok. Pucuke tumpeng niku lak enten ndoke jumlahe 5. Lah niku jimat niku. Sakniki regane ndok siji niku sekitar 15 juta payu. Damel jimat niku. Nggih. Lah ibu-ibu niku sing paling seru niku biasane royokan kacang. Kacang panjang niku turut royokane ibu-ibu. Dibeto wangsul kagem tombo nek duwe bojo wis mboten patek bergas nika. Niku carane tiyang Jogja iki. sing bojone sing mboten pate bergas niku dijikukno kacang panjang. Mangke terus dilungkerno. Lha niki gaya Jogja. Wong Demak mboten niki Jogja ono sing gaya ngoten niku. Nggih, mila kathah sing ngarani mulutan Jogja niku musyrik sing bid'ah. Niku. Nah, terus teng Brunei niku gini mulutan rame ini mboten mau mangan pian. Istana niku dibuka isine panganan. Lah teng tengah-tengah niku ana panganan meja ageng, panganane enak-enak. Ning ra ono sing wani mangan teng tengah niku. Pikir kula wah iki mesti suguhane kiyaine iki. Wong kula kiyaine pikir wah iki jatahku kula. Ternyata begitu wae ajeng maem. Ternyata enten mobil teko, mobil patroli, uli ternyata nopo. Sing teko niku mobil tahanan. Ternyata niku jatahe wong penjara niku dadi. Paling-paling iki kaya mangan teng niku. Teng Iran, teng Irak niku nggih niki. Bulutan niku nggih pawanganane kathah. Lah mulutan niku riyen sing paling rame niku teng Makkah, teng Madinah. Kesaksianipun Ibnu Hajar Al-Haitami, Makkah niku tumplek-blek tenggen laire Nabi, Madinah tumplek-blek tenggen makame Kanjeng Nabi. Bar ngoten niku obor menyala-nyala di jalan-jalan, mangan. Nggih mangan sedaya. Cuman teng Makkah Madinah niku terus rada sering bergejolak. Soale benenten mulutan niku terus muji-muji Nabi, kelingan putune Kanjeng Nabi sing dipateni karo Yazid bin Muawiyah. Kelingan Sayyidina Ali dipateni Abdurrahman bin Mulzam. Kelingan Sayyidina Umar dipateni Abu Lu'lu'ah. Nah, wong kejem-kejem niku sing paten-patenan niku kampunge niku Najd ngoten lho. Abdurrahman bin Mulzam ya Najd, Lu'lu'ah ya Najd. Pasukane Yazid niku ya Najd. Dilalah Ibnu Sa'ud niku ya wonge asline saka Najd ngoten lho. Lah penulis kitab Kasyfus Syubhatil Khaliqil Ardi Was Samawat ingkang nami Muhammad bin Abdul Wahhab niku ya kampunge Najd. Nah, timbangane ku garai mulutan, garai bakas politike wong Najd, mula Abdurrahman bin Abdul Aziz nglarang maulidan saking Makkah Madinah. Lah niku mula nek teng Makkah Madinah kok ono mulutan niku karena dilarang. Tapi tahun niki Raja Salman sampun memperbolehkan maulid Nabi dan perusahaan-perusahaan besar diperbolehkan untuk bikin libur nasional peringatan maulid Nabi. Perubahan terus nih dunia. Lah dari sekian peringatan maulid niki, teng Cetnya niku sing kaya sing rame niku. Cetnya niku negara bagian Uni Soviet. Niku nek mulutan niku presidennya ngarep dhewe namanya Ramadan Kadirov niku nyekel gelas, gelas niku nate didamel ngunjuk kali Kanjeng Nabi. Waduh diarak keliling negara wingkinge niku sepeda motor blong-blongan nge kaya wong kampanye ngoten niku kaya kampanye PKB nge ngoten niku mangke berhenti di depan istana mangan dapul kabeh niku sego niku pawangan kabeh. Lah setunggal mulutan-mulutan ngeten iki. Buwenten benten. Tenganjuk naminipun Pondok Mojosari nggih Mbah Zainuddin. Niku nek mulutan malah jaran ke pangan rong wulan. Jaran ke pangan rong wulan. Teng Watu Congol nggih Mbah Mat nggih Mbah Dalhar niku bakal nang dutane barang. Niku mulutan. Lah nek ngeten iki kula niku terus kelingan ya Allah ya iki lho pancen pangkate Kanjeng Nabi. Nabi niku cen pangkate ngoten niku. Jadi semakin beraneka macam semakin nandhakaken cen pangkate Kanjeng Nabi. Nabi niku sanes kepala desa. Sanes camat, nggih sanes bupati. Nggih sanes gubernur. Nek gubernur Jawa Tengah ngoten niku nglumpat sarang ngetan pun ribut kali Pak Dekarwo nggih. Nglumpat Brebes ngulon pun ribut kali gubernur Jawa Barat niku nek nek gubernur, presiden melewati batas teritorine Malaysia ya tetep nganggo paspor. Tapi Nabi niki pangkate niku mboten cilik ngoten niku. Pangkate dipun sebataken teng Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa ma arsalna lan orang ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat. Rahmat ku sapa to? Rahmate sapa? Lil alamin kedue wong alam ka kabeh. Nabi niku pangkate rahmate wong alam ka kabeh. Nah wong Jawa kok wis nerjemahke maknane lil alamin kaduwe wong. Nah niki ati-ati soale. Soale wong Jawa niku nek wis muni wong niku wis ora ana batese soale sanane niku wong. Wedhus niku nek teng Jawa nggih wong. Napa kok sawahmu mbok pageri Kang pangan wedhus? Wong wedhus kok ora dijandang. Lho wedhus iki ya wong. Loh lil alamin kuwi wong ngalam kabeh. Loh kerupuk iku nek cara Jawa ki ya wong. Kok gak sida ngaji, Mas? Mencret lho ngopo entek kerupuk sablek, wong kerupuk sablek lho. Loh syuting iku ya wong kok tangane zaman. Ngopo gak sida nyuting wong syutinge ru? Usah. Tekan telek niku wong. Kok gak sida ngaji becak telek wong telek kok didegi lho wong. Ngene wong dadi nabi niki pangkate rohmate wong alam ka kabeh lil alamin. Kedue wong alam kabeh. Sanes rohmatan lil arabiyin ngono ya mboten. Sanes rohmatan lil amrikiyin ngono ge mboten. Mila kita niki aman. Soale Kanjeng Nabi kuwi duwe pangkat rahmatan lil alamin. Lah mula teng mriki niku ora pati padha karo nabi ya ora pati masalah ngoten lho wong panjene kene iki ora padha karo nabi. Nabi niku wong Arab gitu. Bangsa Arab niku rase niku semit mesti duwe jenggot. Lah wong mriki niku ras mongoloid. Ras mongoloid niku tukul jenggote angel. Kadang duwe rolas nek diingu meng dadi kaya oyote untu ganti jenggot. Lha wong mriki kiai mbiyen ora ana sing ribut perkara jenggot utawa lehyah niku ora ana sing ribut. Tiyang Arab wedok-wedok mboten napa-napa jenengan nderek nabi nggih. Tiyang Arab sing wedok dijubahi wong tanahe resik. Lah nek teng mriki lah panjenengan dijubahi ora sida tandur ora sida der terprei ya. Lha niki niki jeneng nabi kurbane unta, awak dhewe laire kebusa sapi. Nek meksa kurban unta dijegel polisi. Soale nyolong untane kebun binatang. Lha ngeten niki nglegake ngoten lho. Napa malih Kanjeng Nabi niki nabi terakhir. Nabi ingkang menungso niku pun dadi berbangsa-bangsa bersuku. Suku Nabi Adam niku sing diurusi nameng lanang karo wedok. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Mula masalah zaman Nabi Adam niku nembe masalah cinta. Masalah laki perempuan. Nabi Nuh ya nameng kaum Ad, Nabi Lut kaum Samud. Nabi Ibrahim sing sekti niku kaya ngono nameng Filistin karo Mesir. Nabi Sulaiman sing sekti mandra kuna sing diurusi ya nameng sak Mesir tok karo Filistin. Lah niki Nabi Muhammad niki kelasnya wis ora kelas bangsa cilik, kelas sak donya. Sing wong donya niki zaman Nabi Muhammad niku pun seje-seje. Sing manggon teng Arab tetep ayu, tetep gan ganteng. Sing manggon teng Londo dadi putih rambutnya abang gede dhuwur. Sing manggon teng Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Sing manggon Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit pipine kaya apem. Sing manggon teng Indonesia dadi cilik-cilik pesek-pesek rembes rembes niki. Lah niki kabeh umate Kanjeng tapi mboten iso diselaki. Mula nek delok niku penak dadi umat Nabi niku. tetep iso dadi wong Indonesia ning akidahe derek Kanjeng Nabi iso mawon. Penak wong Indonesia kok. Ngira salat zuhur wong Indonesia ya gak iso kaya wong Arab gitu. Wong Arab nek diundang salat zuhur setengah 12 niku wis ning jero masjid. Tiang mriki setengah 12 tesi teng sawah. Mula mboten napa-napa Kiai mriki ngundange setengah lho. Loro biasa. Allah Akbar, Allah Akbar. Ngono biasa. Nek gak teko-teko dinteni robana robana isi ora teko-teko mangkel tombo ati wong pekel nambani atine dhewe nggih isi gak teko-teko baru kiai ini nesu diurugi anjang anjang lah nggih teko jero antal nggih mulu penak lho. Pikir-pikir ternyata melu Nabi niku enak-enak. Wis mlebu swarga ditampa Gusti Allah, ora perlu dadi wong kono tetep cara ke. Nek Gusti Allah jenenge dileh mriki ora lapo-lapo ki ta. Dijenengke pangeran. Syaikhun Ustadzun jenengi cara Jawa kiai. Nah, padahal niku kiai niku ora menungso tok ana kebo yo kiai jenenge Kiai Slamet ora apa-apa. Salat sembahyang ora apa-apa enak niku. Dadi melu Nabi niku nak melu Nabi Muhammad niku wis paling enak. Sebab pangkate Nabi Muhammad niki pangkate rahmatan lil alamin. Lah nek pangkate rahmatan lil arabiyin ngono repot awak dhewe. Dadi wong Indonesia pengin melu Nabi kudu dadi wong Arab sih. Angel niki. Niki nggih, niki dicekel riyen. Po niku mangke kula jelaske mburi meleh niki sakniki niki tak baleni meleh nggih. Lah niki sing sering masalah niku nggih. Ternyata kula niku ndelok mulut danteng pundi mawon niku lah urusane kok karo panganan ngoten lho. Mulut danteng pundi mawon niku kok karo panganan. Nek wis mulutan ana panganan terus ana puji-pujian dateng Kanjeng Nabi. Panganan iki asline teko ndi niku lak kula goleki lah. Iki biyen kok ndi to anger mulutan adang ketan, riyoyo adang sego. Yang rumiyen kan ngoten niku. Anger mulutan iki panganan enak metu nggih to. Ingkung metu, apa-apa metu. Iki kok ndi? Iki apa wong Jawa gawe-gawe ngono. Ternyata begitu tak goleki mboten. Ternyata mulutan niku sing asli niku ya mangan-mangan niku. Dadi mulutan niku sing asli niku ya mangan-mangan niku. Niku asline mulutan. Nek pengajian ngeten niki mboten asli. Nek pengajian niku mulutan sing diadakaken kali Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab nopo kaum muslimin persiapan perang terakhir teng Antakya. Perang lawan pasukan Salib. Nah wong Islam niku wis rada lemes. Soale 300 tahun ya ora kalah ya ora menang, ora kalah ora menang. Nah tiang Nasrani dipimpin Pangeran Richard. Gelare niku Lionheart, si hati singa. Nah wong Islam niku lemes kira-kira menang apa ora ngono. Akhire Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi gawe bagaimana kaum muslimin ini semangat malih mulo diceritake ceritane Kanjeng Nabi secara besar-besaran lah niku terus ana peringatan pidato. Waune mulutane mboten ngake pidato. Coba nek misale kok mulutan niku tetep asline mangan tok, kula ora iso tekan mriki. Untung ana mulutan pidato zaman Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi pidato Nabi ngene sing dipidatoke napa? Sing dipidatoke niku ya cerita-cerita tentang Nabi sing ditulis kalian Syekh Dibai kali Barjinji niku sing sakniki gitu, dadi waca. Wakhir semangat malih wong Islam niku. Semangat malih. Persiapan perang teng Antakya niku. Akhir saking Maroko dateng membawa bantuan perang. Nah Maroko niku lak kudu ngliwati Atlantik. Gelombangnya besar iki nek gawe kapal kesuwen wong ra ono perahu, ra ono kayu gede. Mula akhirnya kondang dungo meredam kekuatan laut sing dikenal kanthi jeneng Hizib Bakhri. Mula sampean wong tani aja sering-sering maca Hizib Bakhri sumure sat. Asik sak nglewati Padang Kalahari niku lak bledhek tok. Cumane menungso kadal lewat niku disamber bledhek, mula akhirnya kondang dungo meredam petir jenengane Hizib Barqi. Sing biasane nek nang pondok dienggo latihan ngaploki wit sawo ngono. Narutu bikal ada iming kuli wijatu nabi ngambil wisatat rambutin jegrak rambutin pite. Lah sing terusan Suez bagaimana tidak ketahuan kiri kanan lolos dari pengawasan orang Eropa niku terus akhirnya kondang namine Hizib Latif. Lah engko nek wis berkecamuk perang di situ kondang jenengane Hizib Nasar. Lah nek wis ora jelas iki sapa sing kalah sing menang, wasilah teng Kanjeng Nabi. Lah terkenal eneng donga namine selawat semangat niki. Lah akhire perang bangkit, wong ora wedi mati dijak ziarah ning makame para syuhada. Wong atine nyawiji teng Gusti Allah dijak zikir istighosah niku. Semangat perang akhire kaum muslimin menang teng Antakya. Pas kayu salib sing saking Golgota diobong teng mriku. Mula tiang-tiang mereka niku gaweting karena kelingan. Semangat perang dikobarkan karena cinta terhadap Rasulullah, gak wedi mati dikorbankan karena ziarah makame para syuhada, nyawiji teng Allah karena dikobarkan dengan istighosah dan zikir. Lah saiki telu-telune niku ana wong Islam sing mungsuhi. Ziarah dimungsuhi, mulutan dimungsuhi, zikir istighosah dimungsuhi. Lah mula wong-wong niki sajane tukule kondi lah wonten niku ta. Tukule kondi ta wong niki sajane kok ana wong sing model kaya ngene iki. Lha niku mulutan saya mulutan sing kakek nek mulutane Nabi niku ternyata begitu kula goleki niku. Nabi niku sahabat niku lak pun biasa ta nggih. Pokoknya sahabat niku nopo-nopo nek Nabi niku diperhatikan. Jadi sampai Nabi niku ora tau ijenan. Dikancani terus karo sahabat, saking sahabat niku pengin entuk barokahe Kanjeng Nabi. Yang Nabi lenger-lenger ngaten iki. Lenger-lenger ngaten iki. Apa yang Nabi kok sedih kayane? Iya, Kang. Aku eling bojoku. Bojo sinten? Siti Khadijah. Jeng Nabi eling nggih eling, susah nggih susah, mboten menawa. Tapi nek jenengan kersa pun kula gentosi mawon. Kula gadah anak umur 9 tahun, mang pundhut Sayyidina Abu Bakar. Pokoke ga oleh Nabi kok sampai rekoso niku. Sayyidina Umar, Jeng Nabi, ampun sak Aisyah tok, kula ya duwe Hafsah niku, mang pundhut. Sahabat nih, nek karo Nabi. Sahabat niku ngoten niku. Sahabat Nabi kok lengger napa teng Nabi. Lah ya arep lunga perang lah untane kurang, kurang pinten sing Nabi? Kurang 500. Lah nggen kula 1000 mangko to. Ngoten lho Nabi. Ajeng lunga perang wong pira ya kok kono kok akeh tenan wong 3000. Awak dhewe wong pira? Sak ontene sing Nabi mati ya mati, ayo lunga. Lho wong nek karo Nabi niku lak mboten nate nek ngeten sing kenyang ngoten niku mboten enten. Sahabat padul sahabat muhajirin jeneng Nabi apa Kang kula sepi niki lha napa bojo kula pas hijrah niku keri mboten katut lha teng mriki niki bendina disuguh wedhus mumet kula lha terus ngene ya wis nek ngono aku tak kandakno kanca Ansor Kang Kang Ansor sahabat rene-rene apa jeneng Nabi iki lho sahabat muhajirin lho do rekoso uripe wong bojone keri ngoten ya terus. Lah ana ora nang kene iki kira-kira gantine sing teko Mekah. Lah mboten sate goleke ganti jeneng Nabi. Tek kula kathah teng omah. Kula gadah papat mang mundut kalih napa wonten niku. Akhire royokan nawake bojone dhewe. Dulu Nabi niku ngoten niku. Ora ana wong kok terus karo Nabi kok wah ngenyang ngono mboten enten. Nabi niku aku arep hijrah. Waduh piye iki sesuk nek didangdangi wong kafir. Alah dandangi wong kafir aja wedi jenenge. Kula sing nadai jare Sayyidina Umar. Heh endi sapa sing arep wani nadai aku? Atau gendiasmu. Kehidupan nabi niku koyo ngoten niku kali sahabat. Lah salah satu kebiasaan sahabat niku lak nek enjing, niku lak sowan teng kanjeng Nabi. Nggih sak duwene ngoten lho. Lah kok enjing niku jeneng Nabi niku mboten patiyo demek panganan. Terus dur sahabat iki takok. Jeneng Nabi jenengan napa? Aku poso, Kang. Poso. Poso napa jeneng Nabi? Ya iki hormat lahirku. Aku iki lahir tak syukuri ya tak hormati lah. Ngoten jenengan poso niki? Iya, aku poso. Lho mek ngoten niku tok jeneng Nabi kandha poso. Begitu jeneng Nabi kandha poso. Sahabat niku langsung mulih goleki bojone dhewe-dhewe. Dik, jeneng Nabi iki poso. Engko sore iki mesti buka iki. Lah, sampean nang pasar. Golek masakan sing paling enak, bahan sing paling enak. Engko sore ayo. Aturke Nabi nek engko sore arep magrib nggo buka. Nah, akhire wis ngoten niku. Lah, mboten ngerti ternyata begitu sore niku puanganan tok teng daleme Nabi. Ternyata gak wong siji sing nggawa. Ya lho kau kabeh niku mbeto panganan. Akhire ayo tak e sapa kok sing ditemok sik karo Nabi. Ayo delok tekmu apa tekku. Ya, tekmu apa tekku. Akhire terus Kanjeng Nabi ya Kang rene-rene ya mangan bareng. Terus Nabi niku Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mboten terus dipangan bareng-bareng paling takok sampean mau masak apa, Mas? Kula masak gule. Nah iki mau apa? Wangunku mau mie ayam. Aku suwe ra mangan mie ayam kene aku nyacatekmu. Ngerti? Gentenan sahabat niku mangan panganane koncone petekmu nekmu. Dekmu. Pun begitu ngoten wangsul. Sampai setiap jeneng Nabi poso, ngoten niku sahabat. Nah, ternyata di balik itu sahabat niku napa? Sahabat niku sedang berlomba-lomba ngunggah no derajate panganan. Sing maune niku nek teng omah niku panganane sahabat, nek dibeto teng Kanjeng Nabi, berarti niku gadahane Kanjeng Nabi. Nilai makanan berubah panganane tesih po. Padha tapi begitu diatur ke teng daleme Nabi, berubah nilai dadi panganane Kanjeng Nabi. Terus didongani Allahumma barik, berarti berubah dadi panganan barokah. Lho pokoke soalé ana Allahumma barik. Lho berarti panganan niki barokah. Lah panganan niku nek barokah, dipangan wong kok dadi daging. Uang niku duwe daging barokah. Lah daging barokah niku ora bakal diobong karo geni neraka. Mula hubungane barik lana fi marozak tanah kalih wakina ada badan niki. Dadi uang niku arep duwe panganane niki dilemboke dadi carane ngono tabaruk ne kalih Kanjeng Nabi. Begitu medal senajan barangnya ini kita sepodo nilainya berubah jadi makanan barokah. Lah nek panganan niku barokah, niku panganan dadi daging, dagingnya ora bakal diobong kali geni neraka. Ngoten niku. Nah wong sak niki niku lak do mboten neraka kaya ngoten niku. Mila tiang-tiang sepuh rumiyin niku senengane nabarukne panganan. Ben wonten acara terkait maulud, pengajian apa mesti nggawa panganan. Mangke terus didongani Allahumma barik, medal king riku panganane dadi barokah. Lah sakniki wae mulih kon barange masakane dhewe. Lah iya masakane dhewe. Tapi nek wis metu kok tabarukan niki panganane jenenge panganan barokah. Barange tesih padha nilainya berubah. Contoh liyane napa enten-enten. Lanang karo wedok. Lanang karo wedok lunga ning pantai, demok-demokan dosa ciwi-ciwitan dosa. Tapi nek cah lanang karo wedok niku lungone teng KUA, ngira. Ngira mlebune teng KUA. Terus teng ngriku asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna astaghfirullah aladzim, alladzi la ilaha hayyul qayyum. Ya akhi, angkah tuka kita. Terus kobil tu nikah. Haha. Terus rampung medal barange tesih padha napa mboten? Ya padha barange. Tesih sami barange tesih padha, katoke ya dereng salin. Ngitu andeng-andenge ya dereng berubah. Tapi sakbare dilebokke keng KUA, medal niku barange tesih padha, nilainya berubah. Sing mau ne lanang wedok berubah dadi suami istri. Sing mau ne demok dosa medal kengriku demok ganjaran jiwit ganjaran nyawuk bokonge ganjaran tekan nyopot katoke ganjaran barang itu sing padha mboten tese lari kula ge lari ku barang itu sing padha lah ono ta kok lu panganan kok iso ngrekam barokah aja meneh panganan nek wong ro aja meneh sego kok gak iso dititipi barokah donga donga barokah Allahumma barik niku direkam kali pang aja meneh panganan wong kaset ta iso ngrekam suara kaset iku lho sampean titipi suara iso iki kok ngoten niku terus diputer meneh metune ya iki kok lho nggih kaset mawon iso ngrekam suara apa meneh donga panganan barokah sakniki flash disk niku wat besi niku bisa direkamke Al-Qur'an lho mula wong kok ora ngandel iki nek panganan barokah mula tiyang rumiyin ra ono sing macem-macem karo panganan ra ono macem-macem panganan iku wis direkamke donga medeni wong ana wong wedok kok ayu ngono ge lha awak dhewe kepengin rabi wong wedok ayu niku ternyata isih bojone wong nek tiyang rumiyin ora kangelan cikoke panganan dongane Allahumma farriq ngoten niku pakake oleh rong dina padu pegatan niku lha niku tiyang rumiyin nggih lewate panganan Kanjeng Nabi teng Khaibar niku kenging santet lewat panganan kok calon lurah kok ora iso dikalahno kirimi panganan dongane linggis pangane mlebu linggis ming slengene kok jenenge santet lu panganan itu ora itu sembrono wong wedok ayu di I love you kok ora gelem kirimi panganan wacakno inna min sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni pakake I love you ora gelem inna min sulaiman wacake sunama teka jajiku jaran go goyang yo I love you ngono awan lah niki panganan aja sembrono awak dhewe iki. Panganan kok. Mulane sampeyan nek ndek bojo kok pengin rabi meneh niki bunyai-bunyai sing rawuh ya. Iki soalnya kiai niku nyok pengin rabi meneh. Tak kandhani sing jenengan kok ndek bojo pengin rabi meneh. Ora usah dinesoni jikoke banyu dongani. Ar-Rahman ya Rahim ya ngoten terus kalau ditangisi Mas, apa sih kok rabi meneh Mas? Ngene ngarepe banyu iki. Dongani bila perlu dinyanyek no bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua kok diwacana terus ngono wis rampung terus ditoni cu ngoten niku akak ndombekno sing lanang gandolan bokong wong lanang gak kira. Lha niku panganan barokah. Mula lho wong sakniki numpam. Sedaya zaman semonten kerjane nabar rukne panganan supaya awake ketitipan daging barokah. Lha mula nek benenten mulu tan tiyang liyan sing didhisikno panganan ngoten lho. Lha iblis niku nggih, paling gething nek ana wong kok duwe panganan barokah. barokah, ngilangi daging barokah niku iblis niku kesusahan. Ngilangi daging napa ngilangi ganjarane zikir naksoban dia kholidia. Wa la ilallah, la la ilallah sampai tasbih diorot rok rok ngono. Kewanjaran tok mripate lambene. Nek nguras iblis gampang ngilangi ganjaran. Bar zikir ngene metu teng dalan ana cah wedok katoke cekak dilewatno numpak motor jengking. Wes ngono. Lambene dhewe muni, "Wow, ndone ilang kon ganjarane." Duh, tapi nek wong kok ketitipan panganan barokah niku iblis iku mumet iki ngilangi piye. Angel. Nah mulai iblis itu nek wis mlebu ning awake menungsa lungane nek dikeki panganan barokah iki kaya banyu ombel diombekno. Seluruh aliran darah iki dialiri panganan barokah ilang lunga. Mula saniki tolong nggih sampean nek ning acara-acara maulid, acara-acara nopo, aja lali karo panganan barokah. Nggawa dhewe aja ngenteni panitia. Nggawa dhewe wong sing nabi niku Nabi Muhammad lawa dhewe umate kok umat kok ngenteni diundang nabine teko disi mulutan teko nabarukne mulo sesuk nek ana mulutane teng Kiai Gading kene iki sampean anu Gus Kholik yo sampean kei kotak ngarep ngene nggawa apa terserah duwe gedang gawa gedang duwe pitik gawa pitik duwe ciplukan gawa ciplukan kabeh kene iki. Mula tiyang sepuh rumiyin angger mulutan niku sing didhisikno panganan. Kula niku wingi mulutan nggih. Sing kula beleh niku pitik 9. Pitik 9 pitik kula sing paling murah legane 15 juta. Lho, Yai Fahsin iki ro teng omah kula, jago kula niku. Nek meng jagone wong Demak disampluk pisan mati muso pitik kula niku. Saking apik-apike pitik, pitik menangan kabeh. Nah ana sing lho ya pitik sak monten tumbaske sapi. Oh gak, aku sapi gak seneng, aku senengane pitik kok. Apa sing tak seneng ya tak beleh kok Kanjeng Nabi mulutan. Kula duwe perkutut rega 55 juta kok perkutut iki pantes dibeleh tak beleh kok mulutan kok. Lah kula terus jeneng Nabi lho, sahabat Umar iso ndadani Nabi, sahabat Abu Bakar iso maringi unta. Mosok kula mulutan kok pitik we pincang isin kula. Kowe lek ngarep ngene niku mulutan ramene mboten apa mewon wong teko ora ono sing tak undang teko karep-karepe dhewe wong mulutane nabi kok ngundang kok kemlinci kaya dheke nabine wong dheke umat kok tetep diundang ra teko karepmu lho ya ngoten niku nek mulutan dadi kula nek mulutan ra tau undang-undang wong iki mulutane nabi kok wong umat kok kemlinci njaluk diundang karo nabine moro lho kita. Wong Qur'ane niku cetha innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lho sampean lek ya isih ero ten nek wong ngaji nek yusholluna niku mudhorek. Lek sing ngertos nek yusholluna niku mudhorek. Yusholluna kok mudhorek nggih to. Niku maknane terus menerus dadi Allah karo malaikat iki terus menerus maringi selawat dhateng Kanjeng Nabi terus menerus. Terus berarti nopo? Mula Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ngendikake, nek kok ana wong takok Gusti Allah saiki wis bar gawe bumi sak isine sumastawa alal arsy iku penggaweane apa? Ya maca selawat. Wong yusoluna. Malaikat Jibril wis prei wong nabi wis gak ana. Terus penggaweane apa? Maca selawat wong yusoluna. Malaikat Israfil urung nyambut gawe wong urung kiamat urung nyebul trompet, nyambut gawene apa? Maca selawat wong yusoluna. Lho berarti Kanjeng Nabi niki penuh selawat. Lah nek rumuse barang penuh niku ngisi sing kosong kudune ya ayuhan nabi sallu alal mukmini nawasallimu taslima kudune nabi sing ngiseni. Niki mboten malah sing kotong kok kon ngisi sing penuh ya ayuhan ladzina amanu sallu. Berarti napa awak dhewe sing kudu marah lah mulane ana maulid nabi masa awak dhewe sing ngenteni diundang umat geblek ya ngene iki marah teko ra ketang ngemper-ngemper mering mojok ta teko keki lho iki lho nek Sayyidina Abu Bakar iso ngekeki unta 1000 aku keki jago rego 15 juta kuwi ngono ana sing rego 350 juta petik kula. Terus sak truk niku wingi niku duren. Lah sak truk duren, begitu bar royokan sego, ajeng royokan duren. Kesurung keng mburi mundur kabeh wong wedi kecunyuk duren. Kuwo ternyata ya lontan. Mula sesuk nek mulutan niku kaya wong Demak sing ning masjid yo grebek ngoten niku. Di desa-desa supaya kabeh ketitipan panganan baro barokah. Lho niku lho. Nggih. Niku mula aja salah paham karo barokah. Mula wong Jawa ngarani berkat. Lah mula sesuk gawa panganan sing enak supaya nek metu maneh tetep enak. Nah wong saiki bodho. Ana mulutan sing ditabaruk ning panganan sing ora enak, tempe sak setip ngene. Metu meneh ora dadi panganan, dipangan dadi entut. Ngene to, mula kadang sing mangan pitike, akhire pitike sing barokah. Ana mulutan gawa empal sakmene, nggih. Rajangne anu gori, disayur lodeh. Nggih, mene kaya serundeng, bungkus godhong jati, suguke sitok-sitok entek kabeh mesti. Engko nek entek kabeh titipan daging barokah e ka. Kathah lho ngono soalé simbah-simbah ngeten iki dijak ngaji wis ora patek nyantol. Ya Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Turu kok. Allah, wong kula krungu wae tak ingok keng mriku Gus Jam ngaos teng mriki sing mriki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yo. Kringingen mau bokonge menggak menggak itu ya alah suwene. Ayo ngaku nggih mboten mulakno nyap nyimpen ilmu angel, ayo pinter-pinter nyimpen daging barokah. Mula sesu Gus Solik yo sampean kena tumpeng sing gedhe ibu-ibu ning ojo Gus Solik sing gawe ki gowo dhewe gelek ini. Dongani Allahumma barik. Niku. Lah sakniki tiyang niku salah paham sedaya kali tumpeng kali berkat niku do salah paham kenapa? Kena hasutane iblis. Soale iblis iki paling gething nek karo panganan barokah niku. Nah, mulutan niku pun biasa terus maca salat. Selawat ya. Lah nek wis maca selawat sakniki niku ya masalah. Kathah tiyang salah paham kali selawat sing ngarani bid'ah, sing ngarani musyrik, gitu selawatan. Burdah diarani musyrik, soale ya Rabbi bil Mustafa bareng karo nabi. Ya Allah jeng nabi. Balik maqasidana. Nabi kok menyampaikan hajat. Gusti Allah sing ora iso nabi, ono sing ngono. Saat ini kathah gitu ono sing napa nika Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil aqadul bihil ribut ke tak pikir wong iki suwe-suwe ya ora waras sih le sedaya selawat niku kan pujian cinta dateng Kanjeng Nabi. Itu kalimat-kalimat cinta. Lho kalimat cinta kok didelok nganggo ilmu fikih ya ora tok. Napa sebabe lho kalimat cinta niku kan kalimat yang sangat pribadi karena cinta dan rindu. Aja meneh karo nabi, karo bojone niku nek wis ngungkapkan cinta, musyrik sampean. Nggih to. Karo bojone niku nek ngungkapkan cinta kok didelok ilmu fikih, musyrik awak dhewe. Dik, aku enggak ketemu sehari rasanya mati aku dek lho mosok gak ketemu sedino ae mati lho kan iku ungkapan cinta kan kaya wong itu kaya musyrik ta nggih mboten niki kalimat cinta niku yo wis ra iso didelok wong kalimat cinta anta Samsun anta Badrun apa bedane sampeyan seneng karo bojone dik alismu nanggal sepisan dia padha wong kalimat cinta kok. Roma Irama niku nek wis ngungkapkan kalimat cinta iku musyrik ya. Soale napa? Roma Irama niki mengaku setingkat di bawah Allah ketika mengungkapkan cinta. Ku tahu rumus dunia. Lho coba. Kok sedek tahu rumus dunia jare rene yo ora mungkin. Sing ngerti rumus dunia niku yo Gusti Allah. Lho wong kalimat cinta kok diukur nganggo fikih. Lho Syekh Busiri sing damel burdah niku kangen Kanjeng Nabi ngantos setruk ngira. Lha kok diukur karo basa lama karo napa yo ora tok. Iki ungkapan cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Seandainya bertemu Tuhan, yang kalimat cinta kok gitu. Kaiso, hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Ya kok mau sembahyang gak ngerai tenang. Lho kalimat cinta kok diukur kanggo ilmu fikih. Wong manuk emprit nek pacaran medeni wong kok. Manuk emprit niku pacaran, ngrayu pacare, dilalah oleh ngrayu niku teng sandinge singgasana Nabi Sulaiman. Sampeyan waca teng Kisahul Anbiya niku. Nah, emprit lanang niku ngeten iki. Dik emprit ngoten iki. Dik emprit demi cintaku padamu, Prit. Iya, Mas. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dan kau meminta aku untuk meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Akan kuambil mahkotanya, kuberikan sebagai tanda cinta padamu, Dek. Iku Prit. Nabi Sulaiman ngerti kan, ala Prit, lambemu ya rene. Malah prit labemu. Lho ngoten niku mprite niku ya jawab, ya Sulaiman. Kamu jangan gitulah. Inilah kalimat orang lagi jatuh cinta. Lih selawat-selawat iki kan ungkapan cinta. Lho kok iso dilarang. Lah ya iki sing tak bisa makane sholawat-sholawat itu jutu wa balikul lamaqsot misalnya wassalamun mustamirun kelakini atajantat. Nah, ya Allah lalu ini mula panganan kali puji-puji pujian, panganan-panganan tanda tali kasih, pujian-pujian adalah tanda cinta. Lha ya wis anane mek loro mangan karo rayuan, padha karo sampean ya, jatuh cinta dengan kakek kasihnya. Apa yang pertama kali dilakukan? Katakan cinta. Setelah dikatakan cinta, jak tuku bakso. Lemula nek eneng mulutan iki eneng panganan, enenge puji-puji ujian. Lah nek awak dhewe ngeten iki. Lah, itu masih ada di tempat kita, gitu. Isih ana ning gone dhewe iki. Kita masih punya ya mulutan, ya panganan, meng kadang rumangsa wis do wareg terus gawe panganan sithik sih. Sithik sesuk boten gawe panganan sing kathah, nggih. Bila perlu wedhus diubek dadi sitok dadi kuah dicuci sitok-sitok wedhus mulutan ngoten niku pun dom sakmene sak cidhuk edang ngira kae kolek kacang ijo rong dream ngoten niku tiyang paring setunggal-setunggal iki mulutan ngono sesuk sesuk nek mulutane kene teko nek kula tak kei jago sitok ning dibeleh aja dingu. Nah, kenapa di dalam tradisi santri niki ya nggih. Niki kok barange tesih lawas kabeh. Santri niki lah carane ngono ngopeni barang kuno ta niki. Kenapa sing liyane koyoke wis ngilangi barang kuno kabeh? Iki dianggap kuno. Lah santri kok iso ngene. Lha soal alhamdulillah nggih. Islam itu keluar saking Arab niku jalure kata. Nggih. Jalurnya banyak, enten ingkang saking jalur jero, jalur dalem nek cara mriki. Nah, enten ingkang jalur Jawi. Wahabi niku nek cara jalur Islam jalur Jawi. Jalur Jawi niku jalure saking napa? Saking Najd nggih Muhammad bin Abdullah niku tiyang jab tebe. Niku tiyang tebe niku kan mboten ngerti kehidupan Rasulullah kesehariane lah mboten semerap. Pokoke ndeloke niku perintah Quran kali perintah hadis tok. Wong-wong panjenengan wong ora weruh jero. Turune nabi ya karo, apane ya karo kebiasaan hariane Rasulullah mboten ro. Mula tiyang mriku niku lek nganggo agama mesti nakoke dalile apa? Karena mereka tidak pernah tahu kehidupan di dalam rumah tangga Rasulullah kuwi wong adoh, dadi yang tebe. Tiyang tebe, tiyang Najd mriku tadi. Mula nek ndelok apa? Cara wong lunga niku nek mboten biasa nganggo GPS ndelok plang, oh nek ora ana plange ora wani. Tokak takok medhun takok meneh plange. Lah, dilalah Islam sing teng Indonesia niki Islam saking jalur dalem, saking jalur dalem. Atus teng mriki nggih Demak, nggih Demak niki jalur dalem. Saniki NO niki jalur dalem, gitu, jalur duria, jalur dalem. Jalur dalem niku banyak tahu sesuatu yang orang luar tidak ngerti mula lolono ya ora mandi, mulutan bid'ah, lah lambemu ngono to mengan. Selawatan bid'ah lambemu. Wong kuwi ora ngerti, wong iku wong ado. Ngertine engko suwe-suwe lah ngerti dhewe iki to. Kaya riyen ora ngerti nek jalur dalem niku ora ana sing wani nyeluk Kanjeng Nabi nyeluk mat, ngono ora wani. Tapi nek sing tebel ngertine wong Kanjeng Nabi niku kul innama ana basyarum mit lukum. Mula akhire yo mat ngono wani mereka. Muhammad kok pancen ra ngerti. Nek wong dalem yo ora wani yo nyeluk Nabi kok mat ora wani. Wong la ta'alu doa ar-rasul bainakum ka doa ibadikum. Pak Bo, aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk kancamu ngene ana. Lah niki jalur dalem. Lah awake dhewe niki alhamdulillah santri niki oleh jalur dalem gitu. Awake dhewe nderek yai nggih. Yai Abu Mi'raj nggih, nderek pondok Kiai Gading. Niki dilalah sedaya pendereke Kiai Hasyim As'ari ngoten lho. Lah Kiai Hasyim As'ari niku ya penderek dalem. Derek Yai Asy'ari bapaknya niku sing ngulangi. Yai Asy'ari dia diulang Yai Khalil, ya diulang kabeh. Penderek dalem niki. Nah, sedaya niku diulang kali Kiai Khairon Bagareng Purwodadi mriki. Mbah Khairon niku penderek dalem wong diulang kalian Kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid diulang Yai Abdul Halim. Yai Abdul Halim diulang Yai Sufyan Tuban, diulang Yai Jabbar, diulang Mbah Sambu Asam, muridipun Mbah Pangangeran Benowo. Mbah Benowo niku muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridipun jeng Sunan Kali Jogo Demak mriki nggih, jeng Sunan Kali niku muridipun jeng Sunan Bonang. Sunan Bonang muridipun jeng Sunan Ampel. Sunan Ampel muridipun Mbah Ibrahim Asmoro kon Kondi Bapak Ibrahim Asmoro kan di muridipun Syekh Jumadil Kubro. Lan niku muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ahmad Jalaluddin Cempo, muridipun Syekh Abdul Malik Mongol, muridipun Syekh Alawi Amil Faqih, muridipun Syekh Ahmad Sohib Mirbat. Ngeta niki putra-putra murid sedaya niki. Lan niku putra muridipun Syekh Ali Khaliq Qasam, putra muridipun Said Alwi, putra muridipun Said Muhammad, putra muridipun Said Alwi, putra muridipun Said Ahmad Al Muhajir, putra muridipun Said Aisyah Naqib, putra muridipun Said Ubaidin, Said Aisyah Naqib, putra muridipun Said Ubaidillah, putra muridipun Said Muhammad, putra muridipun Said Ali Uraidi, putra muridipun Said Ja'far Shodiq, putra muridipun Said Muhammad Baqir, putra muridipun Said Ali Zainal Abidin, putra muridipun Sayyidina Hasan Husain, putra muridipun Sayyidina Ali. Lah iki sing murite Kanjeng Nabi. Lah niku sing tekan mriki, mula ya enak mawon. Mula sing asli niku ya karek niki. Asli napa? Ya gayane niku ya gaya lawas. Gaya lawas niku napa? Gaya lawas niku ya wis dikeki ketentuan to nggih. Sing pertama niku sing langsung karo Allah niku Kanjeng Nabi bar Kanjeng Nabi sing bareng Nabi jenenge sahabat. Sahabat iku koncone Nabi. Lah koncone Nabi niki duwe murid naminipun tabiin mboten ashabu sahabat tapi tabiin penderek pengikut. Muridipun tabi'in naminipun tabi'ut tabi'in penderekipun penderek jelas pangkate penderek. Lah murid namine malih penderek niki nggih murid naminipun penderek. Lah kira-kira nek wong niki endi Yai Gading niki jenenge apa sampean? Lah ya wis pendereke ngoten nika. Lah awak dhewe niki nameng pendereke ulama wong kepethuke karo ulama. Nek kepethuke karo sahabat jenenge penderek tabiin. Lah awak dhewe kepethuke ulama ya pendereke ulama. Lah jenenge penderek niku ya ora kokean ta takon. Namun lo jenengan nggih pun leres nek dikongkon napa-napa ora kokean ta takon. Nah sing saiki kan ora kakean takon kan karena awak dhewe ta nggih. Wong penderek kok cerewet. Ora ana penderek kok dalile apa ngono ya ora enek. Mulutan Kang ya teko ngantuk-ngantuk ya teko. Ngleset pojok. Ana kol Kang nggih dalile apa ya ora tek takok wong penderek kok kakean takok. Lah nah, yang sebagian ini keluar dari tradisi tapi keluar dari tradisi penderek, mulo cerewet takok nek Qur'ane apa, sunnahe apa. Mulo akhire dokun konslet ngoten lho. Lah dhewe ya ora kokian takok wong ulama niku ya mesti meng diulang karo guru ne. Enggak perlu tanya. Lah mulo kaya ngene iki wong penderek iki. Iki kan hari ini kita sebenarnya menunjukkan diri kelas penderek lah kelas penderek niku ya teko kepanasan karo ngantuk wong penderek kebagian lungguh ya alhamdulillah wong penderek welo kok dadak golek lungguhan sing enak barang ngemper ya alhamdulillah lho ngono sing nglempoh ngono wong penderek ya karo ngene wong penderek lho kok polahe akeh lha niku Islam niku asline pun kit awal diparingi kedudukan nek ana kelas penderek. Lah awak dhewe niki kantun sing iso nduduke nek model penderek ya ngene iki. Niki mbok napa? Yai Nurul iki wis ketua DPR, ketua Ansor nggih. Nggih teluk kiai ngono ya. Nggih, ngono ora iso kemlinti. Nah, karo bupati yang ngene wong ketua DPR kita. Tapi nek karo kiai ya nggih ngono wong penderek. Kiai niku dadi mulai ora iso. Lha di tradisi itu sing isine ndi nggih teng santri. Mula santri niki selamat karena menunjukkan diri dados penderek. Sing liyane iki dalile apa? Dalile apa? Iki ora penderek. Iki padha karo penumpang sing ora ngerti iki arep lunga nendi. Iki lunga nendi to, Mas? Mas iki tuh tok ndi iki? Lho nanti tok iki tenane. Lah nek penderek niku ket biyen ya wis turu ngorok tekan ngono iku rada cerewet pisan. Lha wong tabiin kok jenenge niku ittiba lho coba. Ora kok yo terus sahabat terus ngisore niku ashabu sahabah niku nggih mboten. Tapi cetone niku tabiin para penderek. Ngisore ya pendereke pendek. Nah, ngisore meneh pendereke pendek. Ngawak dhewe itu sapa jenenge lah kaya pendereke. Lah wong penderek butut ae kok kokean takok. Ya aja takok. Lha ngene ta? Lha niku lha sing duwe tradisi takak-takok niku lho Yahudi ta tokak-takok mulo ruwet niku. Lah awake dhewe gak nek takok. Sakniki ibu-ibu mang takoni niku dalile mulutan ngerti, Bu? Belas niku lho apa to? Tapi dikokon nggawa ingkung moro. Panas-panas ya moro karo teklu. Lah mulo ngenten niki penderek. Lah pendereke para alim, para ulama niki lho. Lha mila sedaya niku ngangge rumus penderek. Mula nek nabi kita muluti ngene iki. terus para kiai kita kholi niki supaya napa? Supaya paham kedudukannya awak dhewe. Adewe niku duwe nabi, nggih duwe nabi. Tapi sing kita dereki niku sing teng mriki niku kiai. Kiai Mi'raj sing dikholi niki. Ya ngene iki sing kita dereki. Lho ngene niki lho. Ya dereki mula lah niku. Lah sing mriki mboten purun derek kiai. Kiai sing liya-liya langsung derek nah. Nabi mulo dokon slet jenggoten nggih ku jenggot. Katok cingkrang nggih ku cingkrang. Lah nek riyane mboten. Kita biasa mawon melu kiai sembayang, melu kiai niku ya apa gampang nggih ta. Sing kono melu nabi kan kudu Allah akbar. Ane sembayang melu kiai kan enak. Allah akbar. Enak melu kiai. Wong kiai niku ngerti makmume kok. Makmume wong desa. Mripate niku dereng biasa, khusyuk. Dadi nek Allahu Akbar yang ngene tok, wong mripat. Lah nek Allahu Akbar, kiai ku nyetop apa? Ngono malah. Lho mulo kiai niku aja kok dikira ora ngerti dalil. Ngerti tapi momong sing paling ngisor nek di Allahu Akbar. Kiai ku nyetop apa? Teng mriki kiai ora ana kok Allah Akbar terus sikile bekeke-bekeke niku ya mboten ngoten. Soale ngerti santri mriki niku sikile rangen. Aja meneh kok digrayangi kok gak gatel wong ora digrayangi wae gak gatel niku biasa. Wong kiai dene kiai niku ngomong sampean. Allahu Akbar. Kaya khusyuk-khusyuk ah inna sholati wa nusuki wa mahyaya ngoten niku. Lah beda kalau sing teng Arab. Sing teng Arab niku salat petakilan tetep khusyuk, nggih ta? Tetep kukur-kukur ya khusyuk, maca handphone ya khusyuk. Sebab napa? Lah Ka'bahe ning ngarepe iki. Ka'bahe ana ning ngene, lha tetep khusyuk. Nah mriki wis direwangi Allah. Ora weruh Ka'bah, weruhe triplek, weruhe tembok, cecek mlayu-mlayu. Itu mulo Allahu akbar. Lagi arep khusyuk krungu ting ting ting bakso. Allahu akbar. Lagi arep khusyuk gretek gretek gretek Ka'bah kuku dadan. Lah angel nek teng mriki. Allahu akbar. Yu, jalu uyah. Angel bocor kuping bocor, mripat bocor. Mula kiai nek ning desa bar salat ditam tambal ngangge la la ilallah la la ilallah. Lah ono sing protes, lah aku maca hadis iki sahabat nek dikir kok meneng ngene. Ya aku ya ora prasamu aku ora weruh. Aku ya maca. Tapi kan menengi sahabat niku kan wusul dateng Gusti Allah wong murite Kanjeng Nabi. Nah wong kiai gading dijak meneng ya turu. Lha kudu ngerti wong pancen kiai niku pangkate momong nisor dhek. Dewe bawa ade la la ilallah ya mulut cerewet kiai niku nek dikir supaya napa supaya sing sepuh-sepuh krungu njuk nira a nira akeh lah nek kiai nek menenge tak maca napa mbah embo ndari lah la milo derek nabi niku nek wong akhir niku dikeki rumus ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah niku nabi wal jamaah soka bakal jamaah soka pat niku tabi'in wal jamaah tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in lawal dewe iki wal jamaah ula lama poso sami mawon cuman wal jamaah ulama niki biasanya tambahi mer mercon nanti cek rame dar dor dar jorun biasa haji. Iki beda, murid ulama nek haji ya latihan sik palsu nggih, teng alun-alun dem Demak ngangge kain ihram labbaik Allahumma hajjan tapi kabae trip triplek biasa. Lha sing kaya ngene iki, dadi ana pangkate dhewe. Mila zaman Rasulullah sing pangkate sahabat mboten ditulisno Qur'an, wong sahabat apal Qur'an. Sahabat ditinggal Nabi nulis Qur'an, ditulisno. Lah sahabat sedo Qur'ane sahabat diulangke tabi'in teng tabi'ut tabi'in ora iso diwaca wong longkek-longkek kaya cacing. Mula ditambahi titik-titik kali Abdul Aswad Ad-Duali sebar maneh ora iso diwaca tambahi karo harakat fathah kasroh dhamma. Lha ngaten niku. Lah bareng disebar maneh ora iso akhire wong ilate CCC gekke ilmu at-tajwid fi qiraatil Qur'an wong apa Andalusia wadduha metune wadduhe. Wong Turki mustaqim mustaqin. Wong Jawa alhamdulillah alkam du wong duwene ana caraka ya hayu ya qayyum metune ya kayu ku ya ka yumu robbil alamin metune robbil nga lamin wong duwene mongko botongo ngene iku gek ilmu tajwid lho ngene iki selalu berubah terus berubah lha niki lha mila kita banyak sedaya niki lha diulang kita lawan. Wah begitu awak dhewe mulutan, begitu khol, terus napa? Lah niki. Kendaraan gedhe ne supaya kabeh iso nderek, kendaraan agenge medhun. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam medhun. Terus kendaraan rada cilik-cilik dunke cek iso ditumpaki. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada wa salihin. Kendaraan meresing dari seluruh sektor tekake wa ila jami'il liya illahi minal masyariqi la magharibiya fi barriha wa bakriha sopire diceluk ana khusun sultanul aulia isyamdil qadir al jilani baru penumpangnya diundang numpak wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhiyai minhum wal amwat baru numpake penumpang khusus wana khusus-khususan ila ruhi waktul al-fatihah numpak apa beleng tadi sitok wus ngono tekan lah ono sing protes Allah fatihah siji kok ditumpung sak donya ra tutuk lho sampean. Wong tinjune McTison disuting wong siji kirim neng satelit dibagi sak donya bagiane padha jenenge siaran langsung. Masuk Fatihah ora iso didum sak donya dengan siaran langsung. Wong tinju ae iso mesti wong ngono iku ora duwe TV. Lah mila kita niku sesuk niku melu rombongan. Lah jenengan ajeng mlebu rombongane sinten? Niki lho ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pati rombongan, pati ki undangan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Hei, hati-hati sing wis ayem ten tentrem. Lah wis ati ayem tentrem dereng sampean. Atine wis ayem napa dereng? Alhamdulillah nek wis ayem, tapi tak delok iki ora ayem wong ya mene wis. Lho ngono ati ayem iki tenang. Ya mula awak dhewe niki diulang nentremke ati nafsul mutmainnah diulangke. Nah, ati niku panggonane ning jero awak. Kita inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasad Allah wahyal qal. Panggonane jero awak. Obahe ati tergantung obahe awak. Nek awake obah atine melu obah. Nek gelase obah tehe melu obah. Mula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani supaya atine ora obah, awake kongkon lungguh selawe taun. Sunan Kalijaga kongkon lungguh telung taun. Mula atine tenang lan sampean rong jam wae mlayu mula ora tau duwe ati sing tenang diulang nenangke ati supaya awake tenang diulang-ulang nenangke awak supaya atine tenang mulu jenengan dikelompokke karo kiai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok dikongkon lungguh supaya atine tenang sebab awake tenan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, alah suwene lha mula wong niku nek atine niki rung tenang gitu awake ya ora tenang ora tenang awake lha mula wong niku nek wis atine tenang awake tenang anane meng Gusti Allah lah mula wong nek kabeh niki wis diterangke lambene wis diulang kenal Allah, tangane diulang kenal Allah, ndase diulang kenal Allah, dengkule diulang kenal Allah. Napa-napa niku Gusti Allah, tangane kepecak geni lambene metune subhanallah. Ndase kesanduk kejeduk lawang dok subhanallah. Lha kok nek kabeh Allah nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah ridho. Nek wis kabeh kenal Allah ridho. Delok sendal ilang alhamdulillah. Wong mripate wis kenalke Allah delok sendal masya Allah. Nek mripat durung dikenalke Allah delok sendal ilang wedhus iki ngoten niku. Akhire ramen ram mlebu swarga gara-gara napa? Wedhuse protes. Ya Allah niku jadi lebone swarga. Napa dos mitnah kula nyolong sendal? Batal sak umur-umur dhewe kudune kan ngerti kok ana wedhus kok nyolong sendal. Ndene kula. Wong nek wis kenal Allah kabeh atine nggih bojone ngorok. Ngono kuping wis kenal ke Allah alhamdulillah tanpa tak tilihi aku sik krungu bojoku sik urip. Ane ra dikenal ke Allah kuping krungu. Wah radio bejat iki. Mula wong wis kenal Allah, kabeh dikenal ke Allah. Delok pitik munggah masjid alhamdulillah. Begitu pitik munggah masjid alhamdulillah. Baru ngising ya. Begitu ngising jerot alhamdulillah. Santriku, santri Kiai Gading iso praktek tohara, ngresiki telek kon dhuwur, Mas. Masjid. Lah nek ra ana pitik munggah masjid ngising, ora iso praktek ngresiki telek. Wong kiai ra entuk gawa telek munggah, Mas. Masjid. Nek sing gawa pitik alhamdulillah. Ilah ini lagi ibasin jadi seneni pitik muka masjid gue latihan toha toha roh lu kabeh balik nih Gusti Allah nih wis kabeh rito mardiyah diridani Gusti Allah lawan dhewe kon rito piye wong akeh wong ngridake bokong ya akeh lah Allah ya Allah ya lagi fadkhuli fi ibad ibu lebuah dan kawula-kawula ku sing wis radiyah mardi ya lagi fadkhuli jannah jannati lho mula sampean diulang legake bokong teng mriki teng tarekah nggih legake dengkul supaya napa supaya kabeh iso kenal kali Gusti Allah dadi sing ridho nah nek ora iso ya latihan terus wong ulang lambe mawon angel aja meneh kok ngulang moto ngulang dengkul ngulang lambe tok niku lho angel ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah paling kok takoni karo malaikat mungkar nakir marabbuka Allahu rabbi Allah tapuk sampean karo malaikat mungkar nakir woplok muni Allah kok ora itu tapi malaikat rokib nahan aja to Kang. Aja piye iki lambene muni Allah ora iso. Iya, iku ilat demak. Rande ali bata dene ana. Nah wis gelem belajar durung wis. Ana tareka ya wis melu, wis biat. Nah rung iso wis mah, wis mati. Lah matine wong sing gelem belajar mati sing di ngapura Gusti. Allah mulo jenengan nang biat tareka nek sing urung-urung tanggane dijak. Sapa ngerti bar biat telung dina kok mati? Luwung wis gelem belah belajar wis masuk mula kiai kadang sapa sing wis melu tariqah beat mati mlebu swarga ana ngoten niku kiai Ya ora apa-apa, ora kok kiyaine sing jamin sampean nek wis biat, sampean wis gelem belajar. Lah mati nek wong belajar niku mati di ngapura Gusti Allah. Beritane kok kathah. Ya ora usah protes. Beritane pinten Kyai? Ping 100 mboten kuat kula. Lah kuatmu pira? Kula ping 50 mawon. Nah sing 50 tanggungane sapa? Tanggungane sopir nun. Tanggungane mursyid to tanggungane. Kula kan kelasé penumpang turu ngorok tekan nggon. Pokoke kersane jenengan kuat melek pun kula kei rokok beres pokoke. Mula santri nggawake gedhang, nggawake rokok. Niku napa? Nggo nanggung meleke mursyid. Ngono. Dadi sampean ra apa-apa lah ping 4 ra apa-apa tanggungane mursyid. Ngono ora angel. Penumpang kok cerewet, wis rata dadi cerewet. Lha iya kan, dun masih ora sangu anggar kondo karo supir, tutuk gon pir, aku ora kuat pir wong ora disangu, tapi tak numpak ya. Heeh, ngene kok tukan gon wae medun ya medun. Lha niku tak letare kon niku. Belajar diniati, belajar napa? Kenal asmane Gusti Allah. Dadi mulai nang beat ya Allah, ya Allah. Apa wong isone kaya ngono kok. Lha nene kok gak ngoten niku. Lah awake niki umat Nabi sing ado sing tengdem demak Quran sakmono katae tekan ngriki mek nyiso kulhu karo ina atau ina kadang. Ana sing namung kebagian semelae Rahman, Rahim. Hadis ya karek loro wong mriki karek innamal amalu biniat karo kulhu bitatin dolala. Donga ya karek loro karek donga mangan karo donga ngising. Donga liyane ya ora weruh. Mula dongane sing paling mandi ping sitok Allahumma katut. Lah Allahumma katut, mula kabeh dikatutno ila hadratin nabiyil Mustofa, ila jamil anbiya mursalin ulama asyhad asalin ali abaina ummahatina masyayikhina masyayikhina ajdajatina nakhuzuh sawil ruhi waqtul al-fatihah dadi sitok. Aman. Lha iku siji, sing kaping pindho sampean sedekah ora tau kro. Kro sembendina ndongakno wong sak ndonya. Endi ana sedekah paling katane gak sedekah santri. Bendina kirim donga ana wong sak ndonya. Walal khiyai minhum wal amwat al-Fatihah disebar dongane. Mula wong nek kesinggol para santri dadi apik senajan ora tau ngaji, bendina urek kiliman Fatihah. Wong dadu iki lho oleh kiriman Fatihah santri angger dhewe iman. Wong wae la jamil mukminin awal mukminat lagi dadu Al-Fatihah malaikat teko nyoh iki lho Fatihahmu. Teko pantek teko Kyai Gading. Lho mulai niku ngoten niku nek ngulang sedekah gak krasa, sedekah dhuwit gak iso, sedekah Fatihah mulai aman nggih. Eh pokoke niku mawon Allahumma katut. Lewang itiba kok jenenge we tabe. Mula bukan taklid. Kata siapa kita taklid? Ora. Taklid niku melu ngerti hukume terus melu kene ora ngerti kok hukume kok. Taklid niku lak ngerti dalil padha dalil. Lah iki ora ngerti dalil maca wae ra iso. Niki bukan taklid kita niki ta tabe. Lho aja salah. Kok didelok nganggo istilah taklid? Ya ora petuk. Taklid niku wong ngerti hukum tapi melu hukum sing padha sing dienggo wong li wong liya. Lah kene iki ora ngerti kok hukume apa ora ngerti kok. Manut kok niki namine ittiba. Dadi cocok karo sebutan tabi'in, tabi'ut, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Lah kene iki tabi. Bukan tak taklid jadi apa kok ribut perkara taklid itu taklid buta duduk aku iki tabe ittiba lu ngono kok angel ya taklid itu ngerti dalile padha aku melu dalil sing iki dalil sing iki aku melu padha dalile lha iku jenenge taklid nek dhewe kan tabe wong ora ngerti dalile wong penumpang turu ngorok tekan nggon kok kita iki mulo aman. Bawa para tabik-tabik ini aman ya. Melu apa umat katut ya lah ini mula kita sepanjangan sedaya Nabi terus khol ngerti ini apa ada cek iso deh derek lah mula penderek-penderek ngerti ini nek ana khol ana teko wong penderek aja mulih nek durung didonga dongani wong kendaraan rung lunga kok wis medhon iki penumpang opo nek khol niku ya kudu ngoten niku seje nek kawinan gitu nek kawinan jenengan ra kerasan yuk mulih mboten napa-napa wong soale jenengan bar ngono ya ora melu numpak. Lah nek kal kan melu numpak niki melu nderek numpak. Nggih, muga-muga kita panjenengan sedaya niki angsal barokah nderek terus katut nderek sareng ulama benjing diakoni dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.